yang ke-9. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ya. As-su'alu tasi', pertanyaan yang ke-9, Zakir mengatakan harus kita mempergunakan teknologi yang baru untuk menetapkan anak-anak di atas jalan yang lurus. Waduh. Gimana kami? Pakai GPS, biar enggak jalan, biar enggak salah jalan. Iya, itu jalan di dunia ini. Baik, Syahiyah ya hafizahullahu taala, sajadahullahu taala mengatakan untuk mengokohkan muslimin di atas jalan yang lurus harus dengan jalan yang lurus, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya serta Islam yang benar. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya yang aku wasiatkan ini tadi semua, yaitu 3 ayat sebelumnya, inilah jalanku yang lurus, maka ikuti dia. Dan jangan wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu Allah wasiatkan kalian untuknya agar kalian bertakwa. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk aku memperingatkan kalian dengan Al-Qur'an dan memperingatkan orang yang Al-Qur'an itu sampai kepada dia. Dan Allah Ta'ala berfirman, alif lam mim sad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu, maka jangan sampai di dalam hatimu itu ada kesempitan disebabkan kitab tadi. Kitab ini turun untuk engkau memperingatkan dengannya dan sebagai peringatan bagi kaum mukminin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selain Allah itu para wali, yaitu para pemimpin dan pembimbing. Sedikit sekali kalian itu menyadarinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izin dari Rabb mereka, menuju ke jalan Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan Allah berfirman kepada nabinya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami telah turunkan kepadamu kitab ini dengan kebenaran, dalam keadaan kitab ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan sebagai tolok ukur, yaitu sebagai apa? Sebagai pemeriksa bagi kitab yang sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka tegakkan hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, terhadap kebenaran yang telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap dari kalian telah kami jadikan untuk mereka itu apa itu syir'ah, yaitu syariat, wa minhaja, dan jalan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah menghendaki ini, saya Allah jadikan kalian itu satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi sengaja Allah melakukan itu, yaitu menjadikan kalian masing-masing adalah umat yang berbeda-beda untuk menguji kalian di dalam ayat yang diberikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, hanya kepada Allah lah tempat kembalinya kalian semua jami'ah. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada kalian apa perkara yang dulu kalian perselisihkan. Dan Allah berfirman, hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah penjelasan untuk manusia dan petunjuk serta nasihat petuah bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau mendatangkan dalil sekian banyak bahwasanya untuk mengokohkan orang jalan yang lurus harus ikut Al-Qur'an dan ikut Rasul dan ikut agama Islam yang benar. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, inilah yang diwasiatkan oleh Allah kepada kita. Adapun wasiat Zakir ini, maka dia di bawah kaki kita. kita injak saja ini pakai teknologi. Teknologi untuk di keduniaan, bukan untuk apa? Tahu GPS mana rumah kita nanti di akhirat. Enggak sampai. Satelit di sini sementara, surga itu di mana? Di langit ketujuh. Satelit masih di atas situ-situ aja. Baik. Kemudian pertanyaan yang ke-10, Zakir berkata, Musa dan Muhammad di sisi kenabian keduanya, dua-duanya itu sebenarnya adalah raja. Ini kalau kita baca Malik ya, dua-duanya adalah raja. Itu kemudian dia mengatakan fi makna kana yamlikani uqubata man arada bil qatli awil maut. Maksudnya adalah kedua orang ini dia menguasai hukuman bagi siapa saja yang kedua nabi ini ingin untuk membunuhnya atau mematikannya. Ini kalimat yang tidak benar. Tayyib, qala syekhuna rahullah, engkau membuat kedustaan wahai Zakir di dalam ucapanmu ini. Padahal telah pasti di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Busair bahwasanya Nabi SAW sholat subuh, beliau sholat subuh, summa jalasa huwa wa ashabu. Kemudian beliau duduk dan para sahabat beliau hatta tola'ati syams, sampai matahari terbit, wa adhau. Kemudian mereka masuk di waktu duha, wa raka'ud duha, dan mereka sholat duha. Wa utiya biqas'ah, kemudian didatangkan semacam apa, talam dan sebagainya itu, yahmiluha arba'ah, yang dibawa oleh 4 orang. Qad syurida fiha, apa artinya syurida? Saya tidak tahu ini. Syurida fiha, kemudian apa? Apakah dihamparkan? Kemudian kalau syarada artinya lari. Kemudian fajasa Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW duduk jasa, yaitu duduk bersimpuh. Summa qala ba'dul a'rab, kemudian sebagian orang badui mengatakan, ma hadhil jilsah, duduk macam apa ini? Qal innallaha ja'alani abdan kariman walam yaj'alni jabbaran anida. Sesungguhnya Allah menjadikan saya adalah seorang hamba yang wallahu alam karim, dia punya dua makna. Artinya mulia ataukah dermawan. Dan Allah tidak menjadikan saya sebagai orang yang sombong dan suka menentang. Baik. Dan demikianlah ketika mereka berkata kepada Nabi SAW, ya sayyidana wa bna sayyidina, wahai tuan kami dan anak dari tuan kami, ya khairana wa bna khairina, wahai orang terbaik dari kami dan anak dari orang yang terbaik dari kami. Maka Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, qulu bi qaulikumul awal, wahai manusia, ucapkanlah dengan perkataan kalian yang pertama, yaitu sebelum berjumpa dengan aku, ucapan sehari-hari biasa. Wala yastajrimannakumus syaitan. Dalam lafaz yang lain, yastajriannakumus syaitan. Jangan sampai setan itu menggelincirkan kalian kepada dosa. Innama ana abdullah wa rasuluh. Aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya. Faqulu abdallahi wa rasulah. Ucapkanlah wahai hamba Allah, wahai utusannya. Demikianlah Rasulullah SAW ketika di belakang beliau itu para sahabat sholat. Wa kana maridon, dan beliau sakit. Sholat qa'idan, beliau sholat dengan duduk. Wa sholu qiyaman, dan mereka sholat berdiri. Qal aturiduna antaf'alu kama fa'ala ahlul kitabain. Apakah kalian ingin berbuat sebagaimana perbuatan dua ahlul kitab itu? Yaqifuna khalfa mulukihim. Mereka berdiri di belakang raja-raja mereka. La taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Wa amarahum bil julus, Rasulullah menyuruh mereka duduk. Wa lam yardha an yuf'ala ma'ahu kama yuf'ala ma'al muluk. Beliau tidak ridha diperlakukan seperti diperlakukan kepada para raja-raja. Dan ini juga telah pasti dalil-dalil bahwasanya beliau suka berjalan dengan orang-orang, yaitu orang-orang itu berjalan di depan beliau dan mereka membiarkan belakang beliau itu dijaga oleh malaikat. Maksudnya enggak harus pemimpin itu di depan kemudian rakyatnya jalan di belakang mengiringi, apa, menyusuli. Tayyib. Dan tujuannya adalah agar beliau itu tidak diserupakan dengan raja-raja dalam masalah ini. Fi dzalik, ya, dalam masalah itu. Maka ucapan si Zakir ini bahwasanya para nabi itu bagaikan raja-raja ini harus diperiksa lagi. Dari sisi bahwasanya Nabi SAW bersabda, khilafatun nubuwah salasuna sanah, summa ba'da dzalika yakunu mulkan adudan tu'tihillahu mayyasha. bahwasanya khilafah kenabian itu 30 tahun sepeninggal Rasulullah itu. Kemudian setelah itu ada raja yang kuat, yaitu mulkan, yaitu kerajaan yang kuat yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Menunjukkan apa? Sebelum itu istilahnya bukan raja. Dan hadis ini sahih dari Safinah radhiyallahu anhu. Dan juga di dalam ucapan Zakir tadi ada kekurangan dia dari sisi bahwasanya kedudukan Nabi itu lebih tinggi daripada sekedar diungkapkan sebagai seorang raja. Para Nabi lebih tinggi dari sekedar dikatakan sebagai raja. Allah Ta'ala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kemana dia menjadikan risalahnya itu, untuk siapa. Dan Allah Ta'ala berfirman, Wan najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi bintang apabila dia itu jatuh, tidaklah sahabatmu ini, yaitu Rasulullah, tersesat, dan tidak pula ghawa, yaitu tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan kebenaran. Dan tidaklah yang dia ucapkan itu dari hawa nafsunya, melainkan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubashiraw wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi bi'idznih wa sirajan munira. Dan yang mengajak ke jalan Allah dengan seizin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Ini semua dalil menunjukkan kenabian lebih tinggi daripada sekedar raja. Soal yang ke-11, yaqulu Zakir, qad qara'tul Injil. Saya telah membaca Injil. Maka Syekhuna Yahya menjawab, saya menasihatimu untuk bertobat kepada Allah dari membaca Injil tadi. Engkau dan murid-muridmu yang engkau sesatkan itu, yang mana engkau menenggelamkan mereka di dalam kebingungan dengan kitab-kitab yang menyeleweng itu. Kitab-kitab yang telah diselewengkan itu. Adapun yang belum diselewengkan di dalamnya, maka dia itu telah terhapus. Akibatnya memang kacau balau akidah dia. Dan saya menasihatimu untuk bertobat. Tobatlah engkau kepada Allah dari at-tahawuk, yaitu ucapan-ucapan yang keliru ini. Telah datang dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi menyatakan bahwasanya dia memiliki suhuf-suhuf. Bahwasanya orang Yahudi kami lihat mereka memiliki suhuf-suhuf. Apakah Anda berpandangan untuk kami membacanya? Maka Rasulullah mengatakan, "Amutahawwikuna antum? Apakah kalian ini masih kebingungan? Demi Allah, sesungguhnya laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Aku telah mendatangkan kepada kalian dengan wahyu yang dia itu putih bersih. Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa itu hidup, niscaya dia tidak boleh kecuali harus mengikutiku." Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan terhadap kalian kenikmatanku, dan aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Dan Allah berfirman, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan sedikit pun di dalam kitab. Terjadi khilaf apakah maksudnya Lauhul Mahfuz ataukah maksudnya adalah Al-Qur'an. Hanya saja siyaknya menunjukkan yang dimaksud sebenarnya adalah Lauhul Mahfuz, membicarakan masalah takdir-takdir makhluk. Dan Nabi SAW bersabda, "Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Aku meninggalkan kalian di atas agama yang putih. Malamnya itu terang, malamnya itu jelas seperti siangnya. Tidak ada yang menyeleweng darinya kecuali orang yang binasa. Dan telah pasti dari Abu Darda dan Irbad dan yang lain-lain yang mengatakan, "Likulli amalin syirrah." Ini sabda Rasulullah sebenarnya. "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Setiap amalan ini memiliki masa puncak, dan setiap puncak nanti akan memiliki kelesuan. "Faman kana fatratuhu illa sunnati faqad naja." Barang siapa masa lesunya itu diarahkan kepada sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung. "Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Barang siapa kelesuannya itu diarahkan kepada yang lain, maka dia binasa. maka perkara yang engkau ada di atasnya itu termasuk jalan-jalan kebinasaan. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Zakir. Baik. Soal yang ke-12, Zakir mengatakan, Qad qara'tul Injil walaysa fihi nasun jali ala anna Isa alaihissalam qala bi nafsihi annahu ilahun au ubuduni. Aku telah melihat Injil. Aku telah membaca Injil dan tidak ada di dalamnya ketetapan yang jelas bahwasanya Isa alaihissalam berkata untuk dirinya sendiri bahwasanya beliau itu adalah sesembahan atau mengatakan sembahlah aku dan aku siap untuk apa ini akbal atau uqabil ya Nasrani ya untuk menerima kah akbal untuk menerima agama Kristen langsung. Kalau seorang Kristen itu mampu menampilkan kepadaku satu ayat dari Injil yang mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam beliau adalah sesembahan dan menyuruh untuk disembah, nggak boleh. Berkata ini makruh. Tapi bahaya sekali, nggak boleh. Selalu dicakap. Mencabar. Cuma muskil lah kalau betul-betul karena Injil setiap saat boleh dirubah oleh mereka, nggak dijaga oleh Allah. Tiba-tiba ada satu riwayat mah. Nanti dia mau apa? Enggak maksudku bukan Injil yang ini, enggak kalimat umum, Injil. Sementara Injil sendiri banyak jenisnya. Ini kalimat enggak boleh. Mencabar itu, mencabar orang lain. Memang cuma enggak boleh kalimat gitu. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah kalau betul Ar-Rahman itu memiliki anak, maka aku yang pertama tetap menentang karena itu adalah mustahil. Menurut sebagian penafsiran, kalau yang lain menafsirkan abidin aku yang pertama akan menyembah dia, memang kembali ke makna itu. Yaitu sekedar sebagai bentuk cabaran, tapi para ulama yang lain menentang. Ini enggak boleh, hatta walaupun betul Allah punya anak, tetap yang harus disembah adalah Allah, bukan menyembah anaknya. Jadi walaupun mereka mendatangkan apapun, kita enggak boleh ikut Injil itu, tetap kita katakan apa? Kita ikut Al-Qur'an. Dia sudah mansukh walaupun di dalam Injil ada misalkan. Kita ikut Al-Qur'an bukan ikut Injil. Memang ini bukan cara dakwah yang benar. Bisa turun pun bisa turun pun ikut. Ya, enggak boleh macam itu kalimat yang tadi. Maka Syekhuna Hafidhullah Ta'ala mengatakan, kalau begitu kamu orang yang ragu. Kamu tidak ada di atas ilmu yang mantap di dalam agamamu ini. Kamu masih ragu. Karena kamu mengatakan kamu siap untuk rujuk kepada agama Kristen. Kalau betul ada kalimat tadi. Anggap saja misalkan mereka mendatangimu dengan kitab-kitab yang telah diselewengkan dari itu. Kemudian mereka mengatakan, lihat ini. Apa ini? Hadal ishah. Ishah itu maksudnya apa ya? Sesuatu yang jelas atau yang sahih. Baik. Lihatlah sesuatu yang sahih ini. Awa tartadu andinillah. Apakah engkau akan murtad dari agama Allah dengan sebab kitab-kitab itu? Kalau betul-betul kitab itu ada. Jelas kita ikut Al-Quran, bukan ikut kitab yang terdahulu. Misalkan ada kalimat itu. Perkataan ini tidak muncul dari manusia yang punya kepuasan dan kemantapan dengan Islam. Sementara Allah telah mengabarkan bahwasanya Islam adalah agama para malaikat dan agama seluruh penduduk langit dan bumi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dari dia dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Dan juga Allah Subhanahu berfirman, Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Itulah agama ayah kalian Ibrahim, dia yang menamakan kalian sebagai muslimin sebelum itu. Dan telah pasti dari Nabi SAW yang bersabda, Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan dia diberi rezeki yang cukup. Wa qana'ahu Allahu bima atah. Dan Allah berikan kepadanya rasa cukup jiwanya itu dengan apa yang Allah berikan. Allah jadikan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan di dalam hadis yang sahih dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Abghadun nasi ilallahi salasah. Orang yang paling Allah benci ada tiga. Mulhidun fil haram. Orang yang berbuat penyelewengan di tanah suci. Mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari di dalam Islam sunnah jahiliyah. Wa muttalibu damim ri'in muslimin bi ghairi haqqin liyuhri qadamah. Orang yang mencari, yang menuntut darah seorang muslim tanpa arahan yang benar untuk ditumpahkan darahnya itu. Kata Syekhul Islam di majmu' di Iqtida' Shiratal Mustaqim, sunnah jahiliyah ini mencakup semuanya yang sebelum datangnya ajaran Nabi Muhammad, sama saja dari ahlul kitab atau yang tidak punya kitab. Maka dan kata beliau, orang yang mencari sunnah jahiliyah, sunnah orang-orang yang kebingungan, yaitu jalan orang-orang ahli kitab, ahlul kitab kebingungan memang mereka itu. Itulah sebenarnya orang yang mencari sunnah jahiliyah. Allah Ta'ala berfirman, afahukmal jahiliyah tiyabughun, apakah mereka menginginkan dan mencari jahiliyah, hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah untuk kaum yang meyakini. Kemudian beliau mendatangkan dalil-dalil yang banyak tentang masalah harus berhukum dengan hukum Allah, bukan hukum yang sudah mansukh. Kemudian beliau terakhir mengatakan tiga ayat, ini tadi masalah Al-Ma'idah itu, tiga ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Boleh jadi Zakir tidak tahu ayat-ayat tadi, atau boleh jadi dia sengaja berpaling darinya. Wahai Zakir, engkau dan orang yang semisal ini, kalian mengajari manusia untuk berpaling dari zikrullah. Sementara Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta padahal dulu saya ini melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami kemudian engkau melupakannya, maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Ini kalau tungsa artinya dilupakan, boleh jadi maksudnya adalah tutrak, yaitu ditinggalkan. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah disebutkan, orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan menghukum orang-orang yang jahat itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.